Ada juga buku dia, The Road to Mecca, Jalan ke Mekah. Itu kisah perjalanan dia masuk Islam. Nah ini juga seorang Yahudi, jadi ketika dia memilih untuk masuk Islam, maka dia meninggalkan tradisi Yahudinya. Dia meninggalkan masa lalunya dan menjadi seorang Muslim. Nah yang sempat saya tulis di makalah yang singkat itu adalah seorang yang bernama Maryam Jamilah. Bukan Mulat Jamilah, Maryam Jamilah. Maryam Jamilah ini seorang Yahudi Amerika. Saya belum ngecek apakah beliau sekarang ini masih hidup atau tidak. Kalau masih hidup berarti usianya sekarang ini sudah sekitar 70 tahunan. Ya. Karena beliau masuk Islam ini tahun 61. Ya, itu masuk Islam dan waktu itu usianya sudah sekitar sudah mahasiswa, saya kira sudah sekitar 20-an, 25-an. Di sini tidak disebutkan tahun kelahirannya. Nama asli Maryam Jamilah ini adalah Margaret Marcus. Ada buku yang sangat bagus sekali ya, sekalian. Judul bukunya ini sederhana, Surat Penyurat Maryam Jamilah dengan Abu Lahla Maududi. Ceritanya Abu Lahla Maududi itu seorang ulama besar di Pakistan, seorang cendekiawan muslim yang sangat terkenal, buku-bukunya pun juga banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Nah, Maryam Jamilah ini seorang Yahudi yang aneh, yang nyeleneh. Dia berbeda dengan kalangan Yahudi yang lain. Sejak remaja dia tidak menyukai pesta pora, tidak menyukai gaya hidup Arab. Jadi sejak SMP dia ceritakan dia sudah hobi membaca, dia sudah lebih suka dia ke perpustakaan. Dia tidak pernah ikut pesta dansa, tidak pernah menyentuh minuman keras, tidak pernah berkenalan dengan rokok, dan seterusnya. Nah, kemudian dari ketika dia kuliah di University of New York, dia kemudian mendapatkan pelajaran dari seorang rabbi Yahudi ya, tentang Islam and Judaism. Nah, disitulah kemudian Maryam Jamilah ini berbeda dengan yang lain, ya, Margaret Marcus. Dosen dia, seorang rabbi Yahudi ini selalu dalam kuliah, kata dia, ingin menunjukkan bahwa sebetulnya gak ada yang baru dalam Islam. Dia tunjukkan ada dari surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, itu dicari padanannya, cerita-cerita di situ, ajaran-ajaran dalam perjanjian lama, dalam Bible-nya Yahudi. Tetapi, kata dia dalam suratnya ini mengatakan, bukannya saya makin tertarik dengan ajaran Yahudi, saya justru semakin tertarik dengan Islam. Dan kemudian dia semakin mendalami agama Islam. Dia membaca banyak buku, jurnal-jurnal termasuk buku-buku dari tulisan dari karya cendekiawan Muslim di berbagai dunia. Dia rajin sekali dan sebelum masuk Islam, Maryam Jamilah ini sudah menulis beberapa artikel di media yang membela Islam. Dan ketika dia ceritakan di sini, dia berkirim surat karena dia tertarik dengan tulisan Abu Lahla Maududi. Dia kirim surat kepada Maududi. Dan dia nyatakan artikel-artikelnya. Waktu itu dia belum masuk Islam, belum menyatakan sebagai seorang muslimah. Tapi Abu Lahla Maududi kemudian membalas surat Margaret Marcus ini dengan diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mengatakan Anda sudah Islam. Anda sudah menjadi saudara saya. Dari tulisan-tulisan Anda ini, sikap Anda ini, Anda sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan disarankan oleh Maududi, segera Anda temui seorang imam di sana, segera Anda ganti nama, dan Anda segera kemudian belajar sholat. Dan itu langsung dilakukan. Kalau kita membaca surat penjurat ini, sangat mengharukan. Sangat mengharukan. Karena orang tua dari Maryam Jamilah ini seorang Yahudi liberal. Mereka yang liberal, mereka tidak keberatan anaknya untuk berganti agama. Bahkan akhirnya Maryam Jamilah ini pindah ke Pakistan, ya. Pindah ke Pakistan dan seperti undangan Maududi, dia pindah ke sana dan dia kemudian terkenal sebagai salah seorang cendekiawan Muslim internasional yang sangat produktif menulis buku. Beberapa bukunya juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dia termasuk cendekiawan yang sangat kritis. Yang luar biasa sendiri menceritakan kebingungannya. Kalau dia berdialog dengan para muslim di Amerika, macam-macam muslim yang datang dari berbagai belahan dunia, kok mereka itu tidak yakin dengan Islam? Ya, sebagai contoh, kata Maryam Jamilah, saya berdialog dengan banyak mahasiswa dari beberapa dunia Islam yang kuliah di New York, di Columbia University, dan lain-lain. Kebanyakan di antara mereka itu selalu memuji-muji Kemal Atatürk, bahwa Atatürklah yang membawa kemajuan bagi dunia Islam. Dunia Islam sekarang butuh tokoh seperti Kemal Atatürk. Nah, Maryam Jamilah ini membantah. Dan dia sangat kritis. Dia selalu mengatakan, sama dengan Muhammad Asad tadi, kalau Islam mau maju, Islam mau berkembang, Islam mau jaya, ya Islam harus menggali dari akar-akar ajarannya sendiri. Nah, itu ya, sekalian salah satu contoh ya, Yahudi yang nyeleneh ini, Maryam Jamilah. Kita bisa mengambil hikmah dari situ. Dan terakhir, salah seorang Yahudi yang nyeleneh, meskipun ini belum masuk Islam, seperti yang kita singgung yang lalu, adalah Profesor Israel Sahab. Profesor Israel Sahab ini ternyata setelah saya cek di internet, bukunya cukup banyak yang telah ditulis oleh Profesor Israel Sahab. Saya jadi ingin cari yang lain. Saya baru ada satu buku dia yang saya pegang ini, judulnya Jewish History, Jewish Religion, The Way of 3000 Years. Jadi Profesor Israel Sahab ini salah satu buku dia. Buku ini ditulis gara-garanya Profesor Israel Sahab. Dia seorang yang pernah ditahan oleh Nazi, dia pernah disiksa oleh Nazi, kemudian dia berimigrasi di Palestina pada tahun 45. Dan kemudian dia menjadi dosen di Hebrew University. Di Hebrew University itu didirikan oleh kaum Yahudi pada tahun 1925. Jadi negara Israel itu baru berdiri tahun 48, kaum Yahudi itu sudah bikin universitas duluan, Hebrew University. Sekarang termasuk salah satu universitas yang baik di dunia ini, dari segi kualitas akademisnya. Profesor Israel Sahan, kasusnya, mengapa dia menulis buku ini? Mungkin dia seperti banyak profesor yang lain, seorang profesor yang asalnya tidak begitu peduli dengan agamanya. Waktu itu kasusnya di Yerusalem, dia meminjam telepon kepada seorang ultra ortodoks Yahudi, seorang Yahudi ortodoks, karena ada seorang non-Yahudi, dia gak sebutkan apakah orang non-Yahudi ini Arab atau apa, ada seorang non-Yahudi yang dalam keadaan kritis, dia akan meninggal. Kemudian dia minta orang Yahudi di situ untuk menelpon ambulan untuk menyelamatkan orang non-Yahudi yang sedang kritis. Nah, di luar dugaan Profesor Sahak ini, ternyata orang Yahudi itu menolak. Tidak mau meminjamkan teleponnya. Alasannya, ini hari Sabat. Ini hari Sabtu. Ya, hari Sabat sebenarnya tidak boleh menyalakan telepon, ya, termasuk menjalankan mobil, menyalakan lampu, itu tidak boleh. Itu kepercayaan kaum Yahudi Ortodok. Jadi meskipun orang mati, mau mati, itu tidak boleh ditolak. Alasannya hari Sabtu. Ini beda dengan kita ya. Kita kalau lagi sedang sholat, ada orang tenggelam, kita boleh meninggalkan sholat kita untuk menyelamatkan justru nyawa orang lain yang kita butuhkan. Itu nggak peduli orang itu suku apa, bangsa apa, agama apa. Kalau dia butuhkan pertolongan, wajib kita tolong. Nah, Dr. Sahab ini kemudian membawa kasus ya, kasus orang Yahudi ini ke Dewan Agama Yahudi di Yerusalem. Ya. Istilahnya Rabbinical Court, di situ, di Dewan Agama Yahudi. Ya, Rabbinical Court of Jerusalem. Jadi Dewan Rabbai Yahudi di Yerusalem. Dia bertanya pada mereka, apakah tindakan orang Yahudi yang membiarkan orang non-Yahudi mati seperti itu? Itu dibenarkan dalam agama Yahudi. Ternyata yang dia mengejutkan, ya, itu dibenarkan. The Jew in question has behaved correctly, indeed piously. Jadi bahkan itu dikatakan tindakan yang soleh. Jadi membiarkan orang non-Yahudi mati, dia nggak mau menolong, itu dikatakan tindakan yang baik bagi seorang Yahudi. Nah, disinilah kemudian ya, Dr. Sahab ini melakukan penelitian dan kemudian dia tulis buku ini, yang buku ini cukup mengejutkan, membawa, dia membongkar sejarah dan ajaran agama Yahudi, termasuk perundang-undangan di Israel sekarang. Bagaimana

teman dia orang Yahudi di Universitas New York, ya paling nggak ada tiga nama yang dia sebut di situ masuk Islam. Hanya yang satu akhirnya mahasiswa kedokteran, akhirnya balik lagi ke Yahudi karena begitu kerasnya keluarganya menentang. Ada diceritakan oleh dia punya teman baca kedokteran dari kalangan Yahudi, sudah masuk Islam, akhirnya ibunya maksa dia untuk kembali ke agama Yahudi dan mengancam untuk menghentikan menghentikan bantuan pendidikannya. Akhirnya si Yahudi ini, anak Yahudi yang masuk Islam, terpaksa kembali ke agama Yahudi. Ada yang seperti itu. Saya ingat dulu kata-katanya Pak Nurholis Masjid waktu penantunya itu Yahudi, ya, kata dia sudah masuk Islam. Waktu ditanya kenapa kok tidak mengumumkan keislamannya, karena tekanan-tekanan terhadap Yahudi yang masuk Islam itu cukup kuat. Memang, tapi kalau memang kuat seperti Maria Jamila, Muhammad Asad dan lain-lain tidak ada masalah. Ya, kalau dia sudah niat betul masuk Islam, tak perlu takut. Apalagi kemudian dia siap untuk berhijrah ke negeri Islam, banyak yang siap untuk penampung kaum Yahudi yang masuk Islam. Karena jumlah mereka tidak banyak. Dan sedikit sekali jumlah kaum Yahudi ini sejak zaman Rasulullah sampai sekarang yang akhirnya menerima kebenaran Islam. Baik-baik sekalian, demikianlah ini sekedar untuk menambah wawasan kita. Minhumul mu'minuna wa'amsaluhumul fa'asyakun. Bila'i taufiq wa'lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.